bahwa Rasul itu uswatun hasanah. Bapak Ibu kalau buka Quran, nanti silakan dicari kata uswatun hasanah di Quran terulang 3 kali. Berapa kali sesuatu terulang dalam Quran itu tidak sembarang. Itu ada karena Quran mukjizat, bukan? Uswatun hasanah terulang 3 kali. Yang ke-1 Al-Ahzab 21 yang barusan. Yang kedua Al-Mumtahanah ayat 4 dan yang ketiga Al-Mumtahanah ayat 6. Dari 3 ini uswatun hasanah artinya adalah teladan yang baik. Dari 3 kata teladan yang baik, Allah menyebut 2 nama. Hanya dari 3 hanya 2 nama. Yang pertama adalah laqad kana lakum fi rasulillah, Rasulullah itu tentu Muhammad SAW. Dan yang kedua adalah Ibrahim alaihissalam. Qad kana lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'a, Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Adapun yang satu lagi adalah penjelasan untuk Ibrahim alaihissalam. Jadi Bapak Ibu, disinilah rahasianya. Mengapa kita kalau sholawat, di sholat kita yang diajarkan Nabi atau di luar sholat kita, yang kita doakan 2 nabi ini, Allahumma salli ala Muhammad wa ala liman kama sallaita Ibrahim wa ala Ibrahim. Lihat, ini luar biasa, ini luar biasa. Kita bersolat, kan Nabi banyak, Rasul banyak, banyak. Mengapa hanya 2 yang dipilih Allah dalam solawat yang dibaca oleh miliaran muslimin setiap saat? Yang didoakan 2 nabi, Muhammad SAW dan Ibrahim SAW. Ternyata Quran ketika bicara tentang teladan terbaik adalah Muhammad dan Ibrahim alaihim salam. Dalam solawat kita, kalau kita bersolawat kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad, wujud, kita akan katakan wajar pak karena mereka nabi. Tapi yang menarik, lihat yang menarik, kita pun bersolawat untuk keluarganya, untuk keluarganya. Bapak Ibu tahu keluarga kan? Kalau keluarga berarti ada istri, baik, dan anak-anak. Oke, kalau bermasalah tidak pantas disolawati pak. Apa ada keluarga Nabi yang bermasalah? Anak-anaknya atau istrinya? Ada. Makanya kalau kita baca lanjutan dari ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang beriman jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Surah At-Tahrim itu, At-Tahrim itu ada 12 ayat. Nanti ayat 10, 11 dan 12, 3 ayat yang terakhir, Allah menghadirkan 4 potret keluarga. 2 potret keluarga adalah potret yang suaminya soleh luar biasa suaminya, tapi istrinya bermasalah luar biasa. 2 keluarga, yaitu keluarga Nuh dan Lut. Potret yang berikutnya, ayat 11, ada terbalik, istrinya yang luar biasa solehahnya, suaminya luar biasa rusaknya. Keluarga Fir'aun. Yang ketiga, ini yang ideal. Suami, istri, anak, cucu, semua istimewa. Wa Maryam binti Imran, Maryam putrinya Imran. Luar biasa. Jadi sebenarnya At-Tahrim itu, itu ayat itu bang, utuh bicara tentang keluarga dan bukan satu-satunya surat yang jadi. Jadi betapa besar yang tadi saya katakan. Tapi sayangnya kita belajar tentang keluarga bukan dari kitab suci kita, dari banyak pakar ya. Tapi belum dari pakarnya, pakar Rasulullah SAW.